Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ya, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, ya, dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, membaca kitab Bahjadu Qulubil Abrar. Pada kesempatan yang lalu kita telah baca hadis yang kelima, hadis Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Nah, ya, sebelum kita lanjut membaca hadis setelahnya, ya, tafadhalu antum baca hadisnya. Hadis yang pendek. Nah, hadis pendek namun sangat banyak faedah yang bisa dipetik dari hadis tersebut. Nah, tafadhalu, ya, dibaca hadisnya. Ya, an Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu ila akhir al-hadith. Naam. Ya, semuanya baca, tafadhal. Bil qira'ah, ya. Dengan membaca atau dengan melihat kitab tidak mengapa. Ya, semuanya baca. Naam. Naam, tafadhalu. Naam, barakallahu fikum. Naam, kita lanjutkan hadis setelahnya. Qala Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Al-hadisu sadis, hadis yang ke-6. Al-Muslim wal mu'min wal mujahid. Ya, tentang 6 al-muslim, seorang muslim yang sebenarnya, seorang mukmin, dan juga al-mujahid yang sebenarnya. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Muttafaqun alaih. Wazada at-Tirmidhi wal-Nasai. Wal-mu'minu man aminahun nasu ala dimaihim wa amwalihim. Wazada al-bayhaqi wal-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu, seorang muslim yang sebenarnya adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seseorang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Wal muhajir, dan seorang yang muhajir hijrah, seorang yang berhijrah sebenarnya adalah man hajara ma nahallahu anhu. Seorang yang menghajar, yaitu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hadis ini muttafaqun alaih. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wazada Tirmidhi, Imam Tirmidhi dan juga Imam An-Nasai menambahkan, ya, dalam riwayat 6 mereka, ya, berdua, wal mu'minu, dan seorang mukmin yang sebenarnya adalah man aminahun nasu ala dimaihim wa amwalihim. Ya, seseorang yang manusia merasa aman darinya. 6 terhadap 6 darah-darah mereka. Harta-harta mereka. Mereka merasa aman dari diganggu, ditumpahkan darahnya, diambil atau dirampas hartanya oleh 6 orang tadi. Kemudian Imam Baihaqi juga menambahkan dalam riwayat beliau, wal mujahid, dan seorang yang berjihad, seorang yang berjihad yang sebenarnya adalah man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seseorang yang menjihadi dirinya, jiwanya untuk senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Naam, kita baca syarahnya. Qala rahimahullah, dzakara fi hadzal haditsi kamala hadzihil asma'il jalilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini kesempurnaan nama-nama yang mulia ini. Istilah-istilah dalam syariat Islam ini, dalam agama ini yang mulia. Allati rattaballahu wa rasuluhu 'alaiha sa'adatad dunya wal akhirah. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjanjikan 6 alaiha, ya, atas perkara tersebut kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, ya, barang siapa yang memperhatikan dan menjaga, menjalankan istilah dan nama-nama yang disebutkan 6 tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan sa'adah ad-dunya wal akhirah, kebahagiaan hidup dunia dan juga akhirat. Wahia, yaitu al-islam, ya, istilah tentang al-islam, wal iman, wal hijrah, wal jihad. 4 nama ini, 4 istilah di dalam agama ini. Al-Islam, Al-Iman, Al-Hijrah, dan Al-Jihad. وَذَكَرَ حُدُودَهَا بِكَلَامٍ جَامِعٍ شَامِلٍ. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan batasannya, pengertiannya, ya, dengan ucapan yang jami', yang mengumpulkan, yang padat dengan makna, syamil, yang mencakup, dengan ucapan, ya, penjelasan beliau sallallahu alaihi wasallam yang jami', syamil. Jami' artinya mengumpulkan. Nah, setiap makna yang terkandung di dalam istilah tersebut, nama tersebut, syamil, juga mencakup, mencakup seluruhnya. Wa annal muslima man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bahwa nam al muslim, seorang muslim yang sebenarnya, ya, yang sempurna keimanannya, adalah seseorang yang kaum muslimin merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, ini definisi, ya, pengertian yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa al-muslim haqiqatan? Siapa sebenarnya seorang muslim yang sebenarnya? Dengan penjelasan ini, yaitu seorang yang kaum muslimin, ya, mereka merasa aman, ya, mereka selamat. Mereka selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, gangguan lisan bisa jadi dengan cacian, makian, umpatan, atau dengan ghibah. Ini diantara gangguan lisan, menghibahi saudaranya. Nah, atau juga dengan isyarat lisan, lidah. Nah, mengejek dengan isyarat, ya, termasuk. Nah, kemudian juga di sini, wayadihi, mereka selamat dari gangguan tangannya. Nah, dinisbahkan kepada tangan karena mayoritas, ya, kebanyakan aktivitas ini dilakukan oleh tangan. Nah, tidak menafikan yang lainnya. Nah, namun kenapa di sini dinisbahkan kepada tangan? Karena kebanyakan aktivitas, kegiatan ini dilakukan oleh tangan. Oleh tangan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga bukan pembatasan hanya dilakukan oleh tangan saja. Nah, gangguan dengan kaki termasuk, ya, atau dengan yang lainnya. Ini, ya, pengertian seorang muslim yang sebenarnya. Nah, Rasul menjelaskan di sini, ya, bahwa seorang muslim yang sebenarnya adalah seorang yang kaum muslimin, ya, mereka selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kemudian kata Syekh selanjutnya, wa dzalika annal islamal haqiqi, yang demikian itu karena al-islam al-haqiqi, agama Islam yang hakiki, yang hakikatnya sebenarnya, yaitu huwa al-istislamu lillahi wa takmilu ubudiyatihi wal qiyamu bihuquqihi wa huquqil muslimin. Agama Islam yang sebenarnya hakikatnya yaitu nam al-istislamu lillah, menyerahkan diri nam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasrah ya, menyerahkan nam dirinya, urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyempurnakan penghambaannya kepada Allah. Ya. Yang pertama, dia istislam lillah, menyerahkan dirinya kepada Allah. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyempurnakan penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar-benar berusaha menyempurnakan di dalam penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Beribadah kepada Allah, berdoa, mengharap. 6. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyamu bihuquqihi, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, berusaha menunaikan, menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah yang paling tinggi, nam yang paling besar yang harus ditunaikan adalah nam at-tauhid, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurnikannya hanya untuknya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Ini hak yang paling tinggi, yang paling mulia, paling wajib untuk ditunaikan, beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku saja. Nah, ini jelas Allah menyatakan dan menyebutkan dalam ayat ini bahwa hikmah, tujuan utama Allah menciptakan jin dan juga manusia, dan kita termasuk dari manusia, tujuan utamanya apa? Agar beribadah kepada Allah. Nah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan berbagai macam jenis ibadah dan amalan soleh. Nah, semuanya ditujukan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Wa huquqi al-muslimin. Nah, dan juga berusaha menunaikan hak-hak kaum muslimin. Nah, berusaha menunaikan apa? Hak-hak kaum muslimin. Nah, tentunya sesuai dengan enam kedudukan mereka. Sesuai dengan kedudukan mereka. Ya, kaum muslimin ada yang lebih tinggi kedudukannya, lebih besar haknya untuk ditunaikan. Nah, orang tua contohnya. Nah, orang tua. Nah, memiliki hak untuk nah, ditunaikan. Yang besar, ya. Haknya untuk ditunaikan. Tetangga. Nah, kemudian hak tamu. Hak pemerintah. Dan juga kaum muslimin secara umum. Kaum muslimin secara umum. Nah, ini berusaha untuk ditunaikan hak-hak mereka semuanya. Nah, ini makna al-Islam, ya, atau makna hakikat Islam. Kemudian kata beliau, wala yatimmul islamu hatta yuhibba lil muslimina ma yuhibbu li nafsihi. Dan Islam, ya, seseorang tidak akan sempurna sampai dia mencintai, menyukai untuk kaum muslimin apa saja yang ia sukai untuk dirinya sendiri. Islam atau keislaman seseorang tidak akan sempurna sampai dia mencintai dan suka untuk kaum muslimin apa saja yang ia sukai untuk dirinya sendiri. Ya, dari kebaikan-kebaikan. Nah, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadisnya, hadis Anas bin Malik, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ai minal khair, dari kebaikan-kebaikan. Nah, ini menunjukkan bahwa nah, Islam yang sempurna, keimanan yang sempurna, nah, ini mengharuskan mengedepankan, ya, dan dia menyukai untuk saudaranya apa saja yang ia sukai untuk dirinya sendiri dari kebaikan-kebaikan. Nah, wala yatahaqqaqu dzalika illa bisalamatihim min syarri lisanihi wa syarri yadihi. Dan hal itu tidak akan terwujud, tidak akan terrealisasi kecuali nam dengan dia menjaga lisan dan nam perbuatannya, tangannya, perbuatannya, sehingga mereka selamat, ya, kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan juga gangguan tangannya. Nah, fa inna hadza aslu hadzal fardhi alladhi alaihi lil muslimin. Dan sesungguhnya ini merupakan dasar, ya, dasar, nah, dari kewajiban ini, dari kewajiban ini yang harus ia tunaikan untuk kaum muslimin. Nah, ini merupakan dasar kewajiban yang harus ia tunaikan, ia jalani, nam, untuk kaum muslimin. Faman lam yaslam al muslimuna min lisanihi wa yadihi, maka barang siapa yang kaum muslimin tidak selamat dari gangguan lisannya atau gangguan tangannya, kaifa yakunu qa'iman bil fardil ladzi 'alaihi li ikhwanihi al muslimin, maka bagaimana lagi nam ia bisa menegakkan, menjalankan dan menunaikan kewajiban yang harus dia tunaikan untuk saudara-saudaranya kaum muslimin. Nah, kalau seandainya kaum muslimin itu tidak selamat dari gangguan lisan dia, artinya nam orang tersebut mudah nam mencaci, mudah memaki, nam mengganggu saudaranya dengan lisannya atau dengan tangannya. Nam, kalau itu saja tidak nam dia tunaikan, tidak dia jaga nam hak kaum muslimin, maka bagaimana lagi dia akan menegakkan kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadanya untuk kaum muslimin. maka tidak mungkin. Nah, berat ya. Sangat sulit. Nah. Fasalamatuhum min syarrihi al-qawli wal-fi'li unwanun ala kamali islamihi. Ya. Dan selamatnya mereka, ya, kaum muslimin, dari kejelekan ucapannya atau perbuatan-perbuatannya, ini merupakan tanda kesempurnaan Islam seseorang. Ya. Selamatnya mereka, ya, kaum muslimin, dari kejelekan dia, baik dengan ucapannya atau perbuatannya, kata Syekh di sini, ya, ini merupakan tanda sempurnanya keislaman seseorang. Nah, ya, artinya jika kaum muslimin, ya, mereka tidak selamat dari gangguan dia, ini menunjukkan lemahnya apa? Islam seseorang. Islam enam orang tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah. Ya, selesai menjelaskan tentang enam al-muslim, seorang muslim yang sebenarnya. Wa fassara al-mu'mina bi annahu alladhi ya'manuhu an-nasu 'ala dima'ihim wa amwalihim. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menafsirkan, ya, menjelaskan al-mu'min, tentang seorang mukmin, seorang yang beriman yang sebenarnya, bahwa seorang yang beriman yang sebenarnya adalah seseorang yang manusia ini merasa aman dan terhadap nam darah-darah mereka, harta-harta mereka untuk dizalimi. Darah ditumpahkan, harta diambil atau dirampas. Mereka merasa aman dari orang tersebut. Ini seorang mukmin yang sebenarnya. Fa innal imana idza dara fil qalbi wamtala'a bihi. Karena sesungguhnya al-iman, keimanan, apabila bercokol di dalam qalbu, di dalam hati, berporos di dalam hati, wamtala'a bihi, dan keimanan tersebut memenuhi hatinya, aujaba li sahibihi, mengharuskan dan menuntut pemiliknya, al-qiyama bihuquqil iman, untuk menunaikan dan menjalankan hak-hak keimanan, hak-hak al-iman, keimanan. Allati min ahammiha, yang mana hak keimanan yang paling penting, ya, hak dari keimanan yang paling penting, ri'ayatul amanat. Nah, menjaga, memperhatikan dan menjaga amanah-amanah. Hak yang paling penting dari hak-hak keimanan adalah menjaga amanah-amanah. Wasidqu fil mu'amalati. Jujur, ya, di dalam mu'amalah. Ya, jujur di dalam mu'amalah. Berinteraksi terhadap atau sesama kaum muslimin atau yang lainnya, jujur di dalam muamalah. Wal wara'u an dhulmin nas fi dima'ihim wa amwalihim, dan juga termasuk hak dari keimanan yang harus ditunaikan, yang paling penting adalah al-wara, menjaga dan berhati-hati dari mendolimi manusia terkait dengan darah mereka dan juga harta-harta mereka. Memiliki sifat wara, berusaha menjaga, berusaha menghindari atau menghindarkan dirinya dari mendolimi manusia dalam hal darah dan juga dalam hal harta. Nah, ini tiga perkara yang disebutkan oleh Syekh di sini. Hak dari keimanan yang paling penting, yang pertama adalah ri'ayatul amanat, menjaga amanah-amanah yang dibebankan kepada kita, dijaga amanahnya. Nah, tidak khianat, tidak khianat. Nah, kemudian as-sidqu fil mu'amalat, jujur, ya, di dalam mu'amalah, mu'amalah yang dia lakukan, tidak dusta, tidak bohong, tapi jujur. Kemudian al-wara', memiliki sifat wara', menjaga, ya, dirinya. 6. Dari mendzalimi manusia. Barakallahu fikum. Wa man kana kadzalika 'arafa an-nasu hadza minhu wa aminuhu 'ala dima'ihim wa amwalihim. Fawathiqu bihi. Dan barang siapa yang seperti ini keadaannya, ia menjaga amanah, jujur dalam muamalah, wara', benar-benar menjaga, menghindarkan dirinya dari berbuat mendzalimi manusia, barang siapa yang keadaannya seperti itu, nah, manusia akan mengenal dia, mengetahui tentang dirinya. Nah, dia pun merasa aman, ya, merasa tenteram, tenang terkait dengan darah mereka, terkait dengan darah mereka, harta mereka, akan tetap tenang. Wa wathiqu bihi, dan mereka akan percaya. Thiqah, ya, percaya terhadap orang ini tadi. Lima ya'lamuna minhu min mura'atil amanat. Nah, karena apa yang telah mereka ketahui dari keadaan orang ini tadi. Nah, min mura'atil amanat, bahwa orang tadi benar-benar menjaga amanah-amanah. Ya, benar-benar menjaga amanah. Fa inna ri'ayatal amanati min akhassi wajibatil iman. Karena sesungguhnya menjaga amanah ini merupakan kewajiban keimanan yang paling khusus, yang paling khusus, paling inti. Nah, menjaga amanah ini merupakan kewajiban iman yang paling khusus, ya, paling inti, yang paling penting. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada keimanan bagi siapa saja yang tidak ada amanah pada dirinya. Di sini dengan tegas, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la imana liman la amanata lahu. Tidak ada keimanan bagi siapa saja yang tidak ada amanah pada dirinya. Nah, ini menunjukkan sangat pentingnya apa? Menjaga amanah-amanah. Naam. Dan setiap kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan amanah yang dibebankan kepada kita. Naam. Amanah yang dibebankan kepada kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Naam, wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam, ya tafadhalu barakallahu fikum.